سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, qawluhu hatta idha fuzi'an kulubihim, sampai apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Ay uzila anhal faza', yang dimaksud adalah sampai uzila dicabutnya anhal faza', dari hati-hati mereka al faza', rasa takut. Qalu wa qawluhu qalu, dan juga firman Allah Ta'ala, qalu, mereka katakan, ay qala ba'duhum li ba'd, ini maksudnya adalah sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lainnya. Wa qawluhu madha qala rabbukum qalu al-haq, dan juga firman Allah Ta'ala, madha qala rabbukum, dikatakan oleh sebagian mereka, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka menjawab al-haq. Yang dimaksud dengan qalul haq di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ay qalu qalal haq, yang dimaksud adalah mereka mengatakan Allah tabaraka wa taala telah mengatakan al-haq. Ay qalal al-qaulal haqq, ini maksudnya adalah Allah telah berfirman dengan sebuah ucapan yang hak. Falhaq sifatun limasdar mahdhuf ma'a amilih, sehingga al-haqqa di sini kenapa dia mansub, karena dia sebagai sifat atau na'ab, sifat bagi masdar yang mahdhuf, sifat bagi masdar yang mahdhuf. Masdarnya di sini apa? Al-qaul. Sehingga takdirnya apa? Ini di sini mahdhuf. Al-qaul di sini mahdhuf. Nah, sehingga yang dimaksud ini qalu qalal qaulal haqqa. Takdirnya adalah qalal qaulal haqqa. Nah, di sini dikatakan limasdarin mahdhufin ma'a amilih. Kata al-haqqa sebagai sifat bagi masdar yang mahdhuf bersama amilnya. Amilnya mana? Amilnya adalah qala. Al-qaul adalah masdarnya, yang tentunya dia apa? Sebagai maf'ul bih daripada qala. Naam. Kemudian al-haqqa sebagai sifat dari al-qaul. Al-haqqa sebagai sifat bagi al-qaul. Sehingga di sini takdirnya ketika dikatakan qalul haqqa, maksudnya adalah qalu qalal qaulal haqqa. Demikian. Wa hadzal jawab alladhi yaqulunahu, hal hum yaqulunahu li'annahum sami'u ma qala wa 'alimu annahu haqq, aw annahum kanu ya'lamuna annahu la yaqulu ilal haqq. Di sini yang menjadi persoalan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah ketika para malaikat menjawab al-haqqa, wa hadzal jawab, dan jawaban ini alladhi yaqulunahu, yang diucapkan oleh para malaikat, hal hum yaqulunahu li'annahum sami'u maqala, apakah mereka memberikan jawaban seperti ini karena mereka mendengar apa yang telah difirmankan oleh Allah, wa alimu annahu haq, dan karena mereka mengetahui bahwasanya itu adalah hak, au annahum kanu ya'lamun, atau karena mereka mengetahui annahu la yaqulu ilal haq, bahwasanya Allah tidak akan mungkin berfirman kecuali al-haq. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, dari dua iskal ini, dari dua permasalahan ini, yahtamil ayakunu qad alimu maqala, ada kemungkinan mereka memang telah mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah, wa qalu innahul haq, sehingga mereka menjawab innahul haq, bahwa itu adalah al-haq. Fayakunu hada aidan ilal wahyi ladhi takallam Allahu bih, sehingga aidnya ini kembali kepada wahyu yang Allah firmankan, yang Allah telah berbicara dengannya. Atau wayuhtamal, ada kemungkinan lain, annahum qalu dhalika li'ilmihim, ada kemungkinan lain bahwasanya mereka menjawab seperti ini karena mereka tahu anna Allah subhanahu la yaqulu ilal haq, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berfirman kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Falidhalika qalu hadi falidhalika qalu hada li'anna dhalika sifatuhu subhanahu wa ta'ala, dan oleh karena inilah mereka para malaikat menjawab dengan jawaban seperti ini karena ini merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wa hadzal hadis mutabiqun lil ayah tamaman, dan hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, persis, tepat sekali, sama persisnya, mutabiqun lil ayah tamaman. Wa ala hadza yajib ayakuna hadza tafsir al ayah, oleh karena ini maka wajib kita menafsirkan ayat yang sudah kita baca tadi dengan tafsiran ini. Ya. Ketika kita menafsirkan ayat yang sudah kita baca tadi pada dalil yang pertama, maka kita menafsirkannya dengan tafsiran ayat yang seperti ini. Wala yaqbal li ayyi qa'ilin ayufassiruha bighairihi. Wala yaqbal li ayyi qa'il, dan kita tidak boleh menerima pendapat manapun juga, ayufassiraha bighairihi, yang menafsirkannya selain dengan tafsiran ini. Kenapa? Di anna tafsiral Qur'an idza kana bil Qur'an awis sunnah fa innahu nassun la yumkin li ahadin ayatajawazahu. Kaidahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena menafsirkan Al-Qur'an jika ditafsirkan dengan Al-Qur'an, tafsiran Al-Quran jika ditafsirkan dengan Al-Quran atau jika ditafsirkan dengan sunnah, maka itu menjadi nas, maka itu menjadi nas, ya, menjadi dalil. La yumkin li ahadin ayatajawazahu, maka tidak mungkin, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk melampauinya, untuk tidak menafsirkannya dengan Al-Quran atau sunnah. Apabila Al-Quran telah ditafsirkan dengan Al-Quran atau Al-Quran telah ditafsirkan dengan sunnah, maka kita tidak boleh menafsirkannya dengan yang selainnya. Ya, kita tidak boleh menafsirkannya dengan yang selain keduanya, kalau sudah ada tafsiran dari Al-Quran dan sunnah. Nah, wa amma tafsirus sahabi, bagaimana dengan tafsiran sahabat? Wa amma tafsirus sahabi, adapun tafsiran para sahabat, fa innahu hujjah 'inda aktsari mufassirin, maka dia bisa menjadi hujjah bagi kebanyakan para mufassirin. Ya, kebanyakan mufassirin menjadikan ucapan sahabat sebagai hujjah ketika menafsirkan sebuah ayat. Ya, ketika seorang sahabat menafsirkan sebuah ayat, maka ucapan sahabat itu bisa menjadi hujjah. Wa amma tabi'in, sekarang bagaimana dengan tafsirannya tabi'in? Adapun tafsirannya tabi'in, Fa inna aktsaral ulama yaqul, maka kebanyakan para ulama mengatakan innahu laisa bihujjah, bahwa tafsiran para tabi'in, kebanyakan para ulama mengatakan bukan sebagai hujjah. Artinya apa? Artinya harus merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah atau aqwal sahabat. Demikian. Illa, kecuali man ikhtassa minhum bisyai', ketika ada seorang tabi'in yang memiliki kekhususan dalam ilmu tafsir. Seperti siapa? Mujahid, seperti Mujahid. Ya. Baik, seperti Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Mujahid rahimahullah taala ketika menafsirkan sebuah ayat, maka tafsirannya dijadikan sebagai hujjah. Dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Fa innahu 'arada al-mushaf 'ala Ibnu Abbas 20 marah aw akthar. Karena Mujahid, beliau senantiasa menunjukkan mushaf kepada Ibnu Abbas dalam satu hari sebanyak 20 kali atau lebih. Ditunjukkan satu ayat, kemudian apa? Dimintakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Sehingga apa? Mutakhasis. Sehingga dia menjadi orang yang takhasus dalam masalah tafsir. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dan dikenal Ibnu Abbas adalah terjemah Al-Qur'an. Ibnu Abbas dikenal sebagai terjemah Al-Quran, ya, penerjemahnya Al-Quran, ini penafsir Al-Quran. Baik, sehingga dari sini para ulama mengatakan illa Mujahid, kecuali Mujahid, tafsirannya Mujahid maka dipakai sebagai hujjah. Kenapa? Karena Mujahid setiap hari beliau menunjukkan mushaf Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 20 atau lebih, 20 kali atau lebih. Nah, demikian. Yaqif inda kulli ayah wa yas'al, di mana Ibnu apa di mana Mujahid setiap dia berhenti pada satu ayat, dia akan bertanya, dia akan bertanya kepada Ibnu Abbas apa tafsirannya. Demikian wa yas'aluhu an ma'naha, beliau pasti akan bertanya tentang maknanya. Setiap menunjukkan satu ayat, membacakan satu ayat kepada Ibnu Abbas, kemudian ditanyakan tafsirannya, tafsirnya seperti apa. Dan ini yang dilakukan oleh kaum salaf ketika mereka menghafal Al-Quran. Nah, mereka menghafalnya tidak lain dengan memakna apa memahami maknanya. Wa amma min ba'di tabi'in, atau wa amma man ba'da tabi'in, adapun orang yang setelah tabi'in, falaisa tafsiru hujjatan, maka tafsirnya ini bukan sebagai hujjah. Ala ghairihi, atas selainnya. Lakin in ayyadahu siyaqul Quran, akan tetapi jika tafsirannya itu dikuatkan oleh siyaqul Quran, dikuatkan oleh konteks yang ada di dalam Al-Quran, kanal umdah siyaqul Quran, maka yang menjadi poin adalah siyaqul Qurannya, konteks Al-Qurannya yang menjadi poinnya adalah siyaqul Qurannya, bukan tafsiran dia. Ya. Jadi kalau seandainya ada tafsiran dari selain sahabah, misalkan tabi'in, selain dari Mujahid, dia menafsirkan, maka kalau tafsirannya itu berdasarkan siyaqul Quran, berdasarkan konteks dari Al-Quran, maka yang menjadi umdah, yang menjadi poinnya adalah apa? Yang menjadi pokoknya adalah ini, siyaqul Qurannya, bukan tafsiran dia. Demikian. Baik. Fala yuqbal ayuqal, maka tidak boleh kita menerima, tidak akan diterima ketika ditafsirkan idza fuzzi'a an qulubin nas yaumal qiyamah. Kita tidak akan menerima tafsiran yang mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, qulubihim di sini humnya kembali kepada manusia di yaumul qiyamah. Ya. Kita tidak akan menerimanya tafsiran seperti ini. Kenapa? Karena ada yang menafsirkan seperti itu. Sebagian mutaakhirin, sebagian orang menafsirkan dikatakan idza fuzi'a an qulubihim, hatta idza fuzi'a an qulubihim, maksudnya apa? Idza fuzi'a an qulubin nas yaumil qiyamah. Maksudnya kata mereka, apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati manusia di yaumul kiamah nanti. Nah, maka kita katakan bal naqulu, bahkan kita katakan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fassara al-ayah bitafsirin ghaibi. Justru Rasul SAW telah menafsirkan ayat ini dengan tafsiran ghaibi. Tafsiran ghaibi maksudnya apa? Tafsir yang terkait dengan perkara ghaib. Tafsir yang terkait dengan perkara ghaib. Artinya apa? La majala lil istihad fihi. Kalau itu perkara ghaib, berarti apa? Tidak ada istihad dalam perkara tersebut. Ya, tidak ada istihad dalam perkara tersebut. Artinya, kalau tidak ada istihad dalam perkara tersebut, maka apa? Maka boleh dan wajib diingkari kalau menyelisihi. Wajib diingkari untuk apa kalau menyelisihi. Nah, baik. Sehingga apa? Wa ma kana ghaibiyan wa ja'a bihi an-nass. Maka selama perkara tersebut adalah perkara ghaibiyan, perkara yang terkait dengan perkara ghaib, wa ja'a bihi an-nass, dan adanya dalil yang menafsirkannya, fal wajib alaina qabuluhu. Maka yang wajib bagi kita adalah menerima tafsiran tersebut. Kenapa? Karena ini adalah perkara umur ghaibi, perkara ghaib, ya, yang kita tidak boleh beristihad di situ, atau siapapun juga dari para ulama tidak boleh beristihad di dalam perkara tersebut. Nah, demikian. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan ada istihadnya sahabat? Maka kita katakan sahabat dalam perkara ghaib tidak mungkin beristihad, melainkan beliau pernah, pasti pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ucapannya sahabat adalah hujjah. Ucapannya sahabat adalah hujjah, dan istihadnya para sahabat dalam perkara ghaib adalah hujjah. Istihadnya seorang sahabat dalam perkara ghaibi itu adalah hujjah, yang dimana tidak mungkin seorang sahabi dia lancang berbicara tentang perkara ghaib. Ya, baik. Demikian. Walihada naqul, oleh karena ini kita katakan, kata Syekh, fi mas'alatin ma ya'dhuru fihi bil istihad wa ma la ya'dhur. Kita katakan dalam sebuah permasalahan yang di dalamnya dibenarkan untuk ijtihad dan perkara yang tidak dibenarkan untuk ijtihad. Innahu laisa aidan ala anna hadha minal usul wa hadha minal furu'. Maka kita katakan itu bukanlah perkara yang kembalinya bahwa ini termasuk perkara usul dan ini perkara yang furu'. Nah, bukan. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, al-usulu la majal al-istihadi fiha. Sebagian ulama mengatakan perkara usul, maksudnya perkara usul ini apa? Perkara akidah, perkara tauhid. Nah, perkara ghaib, ya. Maka la majal al-istihad fiha. Tidak ada tempat bagi istihad di dalamnya. Dalam perkara akidah tidak dibenarkan bagi kita untuk istihad. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam Syarh Sunnah dengan mengatakan apa? Laisa fi sunnati qiyas. Tidak ada dalam perkara sunnah qiyas. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Akidah, tauhid. Ya. Tidak ada dalam perkara akidah kias. Nah, demikian. Baik. Kenapa? Karena kalau sunnah yang dimaksud adalah sunnah dalam arti kata fikih, maka boleh dibenarkan untuk kias. Ya, selama itu apa? Itu adalah kias yang sahih. Kias yang sahih. Nah, bukan kias yang fasid. Baik. Demikian. Adapun kias yang fasid, maka jelas tidak dibenarkan. Wa yukhti al-mukhalif mutlaqan bi khilafil furu'. Dan orang yang menyelisihinya keliru secara mutlak, berbeda dengan perkara furu'. Demikian sebagian ulama mengatakan dengan istilah seperti ini. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apa? Mengingkarinya. Ya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Lakin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta angkara taksimuddin ila usulin wa furu'." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingkari adanya pembagian agama kepada perkara usul dan perkara furu'. Ya. Kenapa? Karena ini jatuhnya kepada pemahaman Mu'tazilah. Nah, mereka membagikan agama ini menjadi usul dan furu', yang kemudian oleh orang-orang sekarang berubah namanya menjadi apa? Perkara lub wal kusyur. Lub, lub wal kusyur. Lub perkara inti, al kusyur perkara kulit. Begitu. Iya. Nah, demikian mereka anggap perkara ada dalam agama ini ada perkara yang inti dan ada perkara yang kulit, sehingga mereka juga mengadopsi dari persoalan ini adanya perkara usul dan adanya perkara furu'. Nah, demikian. Oleh karenanya tidak sedikit atau bahkan mungkin kebanyakan sebagaimana terangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya mereka para ulama usul kebanyakan mereka terjatuh ke dalam pemahaman Mu'tazilah. Nah, qala lakinna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ankara taqsim ad-din ila usul wa furu'. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingkari pembagian agama ini kepada usul dan furu'. Wa yadullu ala butlani hadha taqsim, dan yang menunjukkan atas batilnya pembagian agama menjadi dua seperti ini apa? An-salah. Sekarang kita lihat perkara salat. Ya. Kata mereka, perkara usul adalah perkara akidah. Perkara furu' adalah perkara ibadah. Ya, begitu. Sebagian mereka mengistilahkan demikian. Usul itu adalah perkara akidah, furu' ada perkara ibadah. Taib. Kalau seandainya kita bagi agama menjadi dua tadi, usul dan furu', untuk menunjukkan batilnya pembagian seperti ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "An-salah 'inda alladziina yuqassimuna min al-furu'." Bagi orang yang berpendapat salat ini termasuk dari perkara furu'. Iya. Makanya sebagian orang apa? Mengatakan apa? Jangan berbicara tentang furu'iyah. Iya. Apa maksudnya? Jangan berbicara tentang ibadah. Iya. Tentang ibadah. Praktik ibadah. Salat, iya. Dan sebagainya. Kenapa? Karena perkara furu'iyah hanya akan membawa kepada khilafiyah katanya. Iya. Pernah dengar seperti ini? Ya. Baik. Pokoknya di sini tidak boleh membicarakan furu'iyah karena akan menimbulkan ikhtilaf apa? Khilafiyah. Perbedaan pendapat. Nah, katanya. Baik. Kata sebagian orang, ya. Nah. Dan ini juga yang diusung oleh apa? Oleh mereka-mereka Ashabul Jawal. Ya, tahu Ashabul Jawal? Bukan tukang main HP, bukan. Hah? Jaulah, Ashabul Jaulah. Yang suka mencelok-mencelok. Ya. Baik. Mereka mengusung keyakinan ini. Ya. Kita tidak boleh membahas, dan itu disebutkan dalam apa akidah mereka. Tidak boleh membahas masalah furu'iyah. Karena ini akan membawa kepada khilafiyah, kata mereka. Dan ini kebodohan mereka dalam memahami apa? Permasalahan khilaf. Ya. Baik. Kata Syekh, an-salah 'inda alladziina yuqassimuna min al-furu'. Bahwa salat, bahwasanya salat menurut orang-orang yang membagi-bagi agama ini ke dalam usul dan furu', dan memasukkan salat ke dalam perkara furu', ma'annaha min ajlil usul. Padahal salat itu sendiri min ajlil usul. Tujuannya apa? Untuk masuk ke dalam perkara usul. Perkara apa? Tauhid. Iya kan? Iya tidak? Baik, tadi kita katakan, kita sepakati dengan mereka, usul adalah perkara tauhid, perkara akidah, ya. Perkara akidah artinya apa? Bagaimana caranya kita mengesakan Allah dalam ibadah, begitu kan? Baik. Sekarang salat adalah perkara furu', kata mereka, ya. Baik, kita sepakati, salat adalah perkara furu'. Bukankah salat ini yang menghantarkan kita kepada usul, kepada tauhid tadi? Ya. Artinya salat kita tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Iya kan? Salat kita tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Baik. Nah, maka apa? Kata Syekh, ini jelas menjadi perkara yang batil. Kenapa? Kalau salat ini akan menghantarkan kepada perkara usul, kenapa harus dipisahkan? Iya. Padahal salat ini bisa menghantarkan kepada perkara usul. Kalau memang agama ini dibagi menjadi dua tadi, usul dan furu', iya. Dalam perkara usul, dalam perkara kita tidak boleh berbicara tentang perkara furu', berarti kita tidak boleh berbicara tentang perkara yang akan menghantarkan kita kepada usul. Benar tidak seperti ini? Tidak benar. Iya. Padahal usul adalah perkara yang penting, ya kan? Tadi mentauhidkan Allah adalah perkara yang pasti, yang tidak boleh tidak. Baik. Kemudian kita dilarang untuk berbicara perkara salat, yang ini perkara furu' menurut mereka, ya kan? Padahal salat inilah yang akan menghantarkan kita kepada usul tadi. Kalau kita tidak boleh berbicara tentang salat, artinya apa? Kita tidak boleh berbicara tentang usul. Ya. Tidak boleh juga kita berbicara tentang usul. Berarti ini apa? Perkara yang keliru. Wassaf, maka yang benar kata Syekh Muslimin, anna madaral inkar ala malil istihad fihi majal wa mala majala fihi. Yang benar seharusnya kita mengatakan apa? Madaral ingkar, boleh tidaknya kita mengingkari satu persoalan, kapan? Apakah persoalan itu boleh kita beristihad di dalamnya, atau bukan kita maksudnya, apakah perkara tersebut boleh bagi para ulama beristihad di dalamnya atau tidak boleh beristihad di dalamnya? Ini yang benar, ya. Baik. Jadi difahami bahwa apa? Sesuatu yang boleh diingkari itu adalah sesuatu yang bisa para ulama beristihad di dalamnya atau tidak. Maksudnya bagaimana? Fal umurul ghaibiyah, perkara ghaib, yungkar alal mukhalif fiha wala yu'dar. Dalam urusan ghaibiyah, maka boleh kita mengingkari bagi orang yang menyelisihinya, dan tidak ada udur bagi yang menyelisihinya. Ya, baik. Sawa'un kanat tata'allak bisifatillah, sama saja. Apakah terkait dengan sifat-sifat Allah, awil yaumil akhir, ataupun terkait dengan hari akhirat, au ghairi dalik, ataupun yang lainnya. Kenapa? Li'annahu la majala lil istihadi fiha. Karena perkara ghaib, urusan ghaibiyah adalah urusan yang para ulama atau siapapun tidak boleh beristihad di dalamnya. Ya. Jadi yang boleh diingkari adalah perkara-perkara yang tidak boleh siapapun beristihad di dalamnya. Itu, ya. Paham di sini? Perkara yang boleh diingkari. Artinya apa? Kalau ada yang menyelisih, wajib diingkari dan tidak ada uzur dalam perkara ini. Dalam urusan apa? Dalam urusan yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Begitu. Ya. Kalau masih dibenarkan ijtihad di dalamnya, maka apa? Maka kita tidak boleh mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Ya. Artinya apa? Kita sebatas tabyin al-haq, menjelaskan al-haq. Ya. Nah, mengingkarinya dalam bentuk apa? Tabyinul haq, menjelaskan al-haq. Ya. Tapi dia masih punya uzur. Kenapa? Karena masih ada ijtihad di dalamnya. Baik. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Ammal umurul amaliyah. Adapun perkara amaliyah, itu tadi perkara apa? Ibadah, kepada sebagian orang menyebutnya apa? Perkara ibadah, ya. Nah, atau yang diistilahkan oleh orang sekarang apa? Furu'iyah, begitu kan? Ya. Adapun perkara amaliyah, sesungguhnya furu'iyah itu salah, ya. Ini adalah istilah yang keliru. Tetapi apa? Istilah yang sudah mewabah. Begitu ya. Disebabkan apa? Disebabkan para ulama usul, mereka mengistilahkannya dengan ini. Adanya usul, adanya furu', begitu ya. Padahal apa? Yang lebih tepat adalah al-umurul amaliyah. Umurul ghaibiyah dengan umur amaliyah, itu yang tepat istilahnya. Ya. Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin tidak mengikuti apa? Istilahnya usuliyin? Karena Syekh Ibnu Utsaimin usuli. Syekh Ibnu Utsaimin termasuk ulama usul, ya. Sehingga beliau tahu bahwa ini istilah yang keliru, ya. Istilah yang salah. Sehingga harus dibenarkan, harus diluruskan. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Syekh tentang apa? Tentang definisi wajib dengan haram, ya. Wajib itu apa? Ma yusabu fa'ilhu wa yu'aqabu tarikuh. Kan begitu ya? Perkara yang wajib adalah yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan mendapat dosa, katanya. Begitu kan? Mendapatkan siksa. Yu'aqab kalimatnya. Iya. Bisa dilihat dalam kitab apa? Al-Waraqat ataupun yang lainnya, iya. Imam Juwayni atau Imamul Haramain, ya, mengatakan apa? Bahwasanya al-wajib ma yusabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh. Wajib itu adalah yang melakukannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul, ya, atau di dalam syarahnya, beliau menerangkan apa? Ini definisi yang keliru. Yang kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Karena terbawa kepada pemahaman Mu'tazilah. Ya. Yang dimana Mu'tazilah meyakini adanya apa? Istihqaqul muqabalah. Apa istihqaqul muqabalah? Hak timbal balik. Siapa yang berbuat, maka dia yang mendapat. Dalam soal, dalam agama Islam, dalam perkara amalan, amalan ibadah, tidak demikian kaidahnya. Maka yang benar adalah al-wajib ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Ada tambahan apa? Imtisalan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kenapa kalimat ini penting? Karena kata Syekh, ya, tidak setiap orang yang melakukan kewajiban dia mendapatkan pahala. Buktinya, kalau ada orang yang melakukan sholat lima waktu tapi karena riya, dapat pahala enggak? Dapat pahala? Tidak. Bahkan apa? Dosa. Iya. Berdosa dia. Loh, dia mengerjakan kewajiban. Masa enggak dapat pahala? Kalau menurut pemahamannya Mu'tazilah, wajib dapat pahala. Kenapa? Karena ada istihqaqul muqabalah, ya. Ada timbal baik, ada timbal balik. Take and give, kan begitu ya. Nah, siapa yang memberi, maka dia yang menerima, begitu. Baik. Ini keliru. Kenapa? Yang mendapatkan pahala hanyalah yang mengerjakan amalan kewajiban imtisalan, karena mewujudkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, atau dengan kata lain ta'atan lillah, karena ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam? Faham sini? Baik. Dan tidak setiap orang yang meninggalkan kewajiban mendapatkan siksa, mendapatkan dosa, ya. Maka apa? Dirubah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad yu'aqabu tambahannya sedikit saja. Qad. Qad kalau ketemu dengan fi'il mudhari, maknanya apa? Taqlil wa taktsir, ya. Taqlil dan taktsir. Menunjukkan sedikit atau banyak. Kan begitu ya? Artinya apa? Menunjukkan jarang atau sering. Qad yu'aqabu tarikuhu. Terkadang bisa dihukum, disiksa karena meninggalkannya, atau seringnya bisa disiksa karena meninggalkannya. Iya, padahal kalimatnya sedikit, tapi apa? Tapi menentukan sekali. Iya kan? Menentukan sekali. Lihat, subhanallah, fikihnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka Syekh juga di sini rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau merubah. Iya. Merubah istilah usul dan furu' dengan apa? Umurul ghaibiyah dan umur al-amaliyah. Ya. Amal umur al-amaliyah allati lil-istihad fiha majal. Adapun perkara amaliyah yang di dalamnya boleh beristihad bagi seorang mustahid, maka apa? Falayungkar al-mukhalifiha. Maka tidak diingkari. Artinya apa? Jangan mengingkari dengan keras bagi orang yang menyelisihnya. Ya. Misalkan apa? Dalam masalah menggerak-gerakkan telunjuk dalam tasyahud misalkan, ya. Tasyahud akhir misalkan. Yang satu menggerakkan, yang satu tidak. Yang satunya lembut, yang satunya keras. Ya, kenapa? Lahiya hasyaddu ala apa? Lahiya asyaddu ala syaitan. Ya. Minal hadid katanya. Berdasarkan hadis itu, oh ini karena apa? Karena gerakan ini lebih keras daripada besi bagi syaitan. Berarti harus kencang, totototot, begitu misalkan. Iya. Maka kita tidak boleh mengingkari di situ. Iya. Yang lainnya akhirnya ngeledek seperti Ali Al-Halabi, ya. Hadanillahu wa iya. Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi, dia meledek dengan apa? Kalau kencang sekali nanti ada kucing lewat bisa digigit nanti, katanya. Wala haula wala quwata illa billah. Inca, tidak boleh kita mengingkari dengan cara seperti itu, ya. Kalau ingin mengingkari, mengingkari dengan ilmiah. Ya. Nah, ini, ya. Kekanak-kanakannya Ali Al-Halabi, ya, dalam salah satu muhadharahnya. Baik. Maka apa? Kita katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-umur al-amaliyah allati lijtisab fiha majal fala yunkar al-mukhalifiha illa idza khalafa nassan sharihan. Ah ini. Maka perkara amaliyah yang dibenarkan ada ijtihad di dalamnya tidak boleh kita mengingkarinya kecuali kalau dia menyelisihi nas yang sharih. Nas yang sharih. Gitu ya. Baik. Nanti dibawakan contohnya oleh Syekh. Wa in kana yasih tadliluhu bihadil mukhalafa, sekalipun benar dibenarkan bagi kita untuk menyatakan sesat dalam perkara tersebut, walaupun dibenarkan bagi kita untuk menyatakan apa? Sesat. Dan belum tentu orang yang kita katakan sesat itu berarti apa? Berarti dia sesat dalam arti kata menyimpang, ya, menyimpang keluar dari ahlus sunnah, ya. Kalau dia apa? Ada ijtihad di dalamnya. Walaupun kalimatnya apa? Dolal. Kalimatnya apa? Sesat. Ya. Contohnya. Kaqaul Ibnu Mas'udin, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Seperti ucapannya Ibnu Mas'ud, fi bintin wa bintibnin wa ukhtin. Seperti pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang bagian bagi anak perempuan, ketika anak perempuan itu memiliki, ketika seseorang meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari putranya dan seorang saudari perempuan, ya. Baik. Maka bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Lil bintin nisf, bagi anak perempuan berarti mendapatkan setengah. Wali bintil ibn as-sudus, bagi anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu ya, cucu dari anaknya laki-laki, cucunya dia, cucunya mayit dari anaknya yang laki-laki, maka mendapatkan 1/6 takmilata sulusain, sebagai bentuk menyempurnakan sulusain. Kenapa? Karena ayatnya jelas, yusikum ya fi auladikum ya, yusikumullahu fi auladikum ya, begitu ya, lirrijal apa lirrijali nasib apa lirrijali ya kalimatnya lidzakari ya zakhlara lidzakari mislu hadzil umsayai ya, lafadznya lidzakari hadzul apa umsayai, begitu. Yusikumullahu fi auladikum, kata Allah tabaraka wa taala, apa Allah telah mewasiatkan kepada kalian, maksudnya apa, telah menetapkan bagi kalian fi auladikum, tentang bagian-bagian bagi anak-anak kalian ya, lidzakari mislu hadzil unsayain, begitu ya, bagi anak laki-laki maka mendapatkan apa, bagian seperti dua perempuan ya, begitu kan, bagi anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua anak perempuan. Maka apa di sini, sebagai bentuk takmilatul sulusai, sebagai bentuk penyempurnaan dari 2/3, maka apa, maka bagi anak perempuan dia mendapatkan 1/2, bagi cucu perempuan dari anaknya laki-laki 1/6, begitu kan. Taib, wa ma baqiya falil ukh, sisanya untuk saudara perempuan ya, begitu. Kemudian ada yang bertanya kepada sahabat lain, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud sebagai faqihus sahabat, faqihnya sahabat, demikian juga Abu Musa al-Asy'ari sebagai alimnya sahabat, ulamanya sahabat. Kalau bukan ulamanya sahabat, tidak mungkin Rasulullah SAW apa mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, iya kan, karena yang diutus adalah apa, alim minal ulama pasti. Baik, maka apa, wa dzakara lahu kismah Abi Musa, kemudian ada orang yang bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu, jawaban Abu Musa al-Asy'ari tentang ini apa, lil ibnati nis, bagi anak perempuan 1/2, dan bagi saudara perempuan walil ukh nis, bagi saudara perempuan juga 1/2 katanya. Berarti berbeda kan? Iya. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Maka wa qauluhu, kemudian kata Abu Musa, beliau pun merasakan apa? Ada yang lebih pantas untuk ditanya tentang masalah ini. Coba bawakan jawabanku kepada Ibnu Mas'ud. Iya. Katanya, Ibnu Mas'udin, bawakan jawabanku kepada Ibnu Mas'ud. Nih ya. Maka fayutabi'uni, mungkin akan cocok sesuai dengan apa yang aku jawab. Kata Ibnu Mas'ud, fa akhbar Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bidzalik, maka Ibnu Mas'ud menjawab apa? Qad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadi. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya mengikuti jawabannya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, berarti saya sudah tersesat. Lihat kalimatnya, qad dalaltu, berarti saya telah tersesat. Dalam perkara apa ini? Amaliyah ya. Tapi lafadznya apa? Qad dalaltu, aku telah tersesat. Tersesat di sini apa? Apakah berarti keluar dari sahabat? Dari kelompok sahabat? Enggak. Iya. Padahal yang benar apa? Yang benar itu maksud dalam hal ini. Iya, maksudnya apa dengan kalimat ini? Qad dalaltu idan, kalau saya mengikuti pendapatnya Abu Musa, berarti saya telah tersesat. Artinya apa? Saya tidak akan menyelisihi nas Rasulullah SAW. Saya tidak akan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Iya, begitu. Artinya Ibnu Mas'ud berpendapat apa? Inilah yang benar. Bahwasanya bagi seorang anak perempuan dia mendapatkan 1/2, bagi anak bagi cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dia mendapatkan 1/6, dan bagi saudara perempuannya barulah mendapatkan sisanya. Ini pendapat dari Rasulullah SAW. Begitu. Iya. Nah. Demikian. Wa ma ana minal muhtadin. Sehingga apa? Beliau tegaskan, kalau begitu aku telah tersesat dan aku bukan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, demikian. Lihat ya, ikhwati azan wa sakumullah. Berarti apa di sini? Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Perkara yang boleh diingkari adalah perkara amaliyah. Ya, perkara yang di dalamnya boleh berijtihad. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari dalam hal ini beliau berijtihad ya. Sehingga apa? Iti Abi apa? Ibnu Mas'ud. Coba bawakan pendapatku kepada Ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan beliau mengikuti pendapatku. Ya. Tapi kata Ibnu Mas'ud apa? Kalau saya mengikuti pendapatnya Abu Musa, berarti saya tersesat. Ya. Artinya apa? Saya tahu dari Rasulullah SAW bahwa pembagiannya adalah demikian. Baik. Ya. Sehingga apa? Dalam masalah ini apa? Kita dalam perkara yang ada ijtihad di dalamnya, tidak sepantasnya kita mengingkari selama tidak melawan atau tidak berlawanan dengan nas yang sharih. Ya. Nah, demikian. Apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil. Ya. Paham? Ini kaidah. Apalagi dalam hal menilai seseorang, fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan thiqah, fulan. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang dia tahu. Kan begitu ya. Dia bisa mentauzir, bisa menganggap ini thiqah apa ya, sesuai dengan apa yang dia tahu. Dia bisa menyatakan ini dhaif, lemah, sesuai dengan apa yang dia tahu. Kan begitu ya. Nah, demikian. Sehingga dalam perkara yang di dalamnya ada ijtihad, maka kita tidak dibenarkan untuk mengingkarinya. Ya, selama tidak menyelisih apa? Nas, dalil. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. La'afu minkum 'ala itala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu bikum Allah.